ada seko anak tupa atas jula mokte udo eko peyo lapa jale cari make jale cari make ada seko anak tupa. Siapa nak nyanyi boleh? Siapa biasa nyanyi? Asalnya dalam hutan sejenis mamalia, kejadian Tuhan dipanggil nama tupa. Asalnya dalam hutan sejenis mamalia, kalau pasal jakit kodeh biarlah haya paling pandah jatuh jaya-jaya kerana dia tak sobat. Saya mengucapkan semua terima kasih kepada